Mitra Bisnis, tajuk rencana salah satu surat kabar nasional mengulas tentang sanksi sosial kepada para koruptor. Dalam tulisan itu disebutkan, sanksi sosial diperlukan sebagai efek jera kepada koruptor dan keluarganya. Mengingat di tengah ketidakpuasan publik terhadap putusan-putusan Majelis Pengadilan Tipikor yang seolah enggan memberikan hukuman maksimal kepada para terdakwa korupsi, keinginan akan adanya hukuman sosial dinilai sangat relevan, baik itu dengan cara dimiskinkan atau menjalankan kerja-kerja sosial kebersihan di tengah keramaian publik. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas wacana sanksi sosial ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa pendapat Bapak dengan sanksi sosial dan pemiskinan ini? Iya, ya. Jadi sebetulnya kan ini sejak 2004 saya sudah menulis artikel panjang sampai dicetak dalam bentuk booklet ya. Di situ saya mengatakan bahwa koruptor itu banyak sekali yang menjadi koruptor karena didorong rengekan-rengekan dari istri dan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian ya mesti ikut, karena itu merupakan faktor penting, maka itu juga harus dicegah dengan cara menghukum mereka juga. Tetapi kalau betul-betul terbukti atau ada indikasi kuat bahwa istri dan anak-anaknya ikut, maka mereka tentu tidak bisa dihukum, tapi mereka juga harus dibuat miskin gitu. Jadi Bapak lebih melihat ke upaya pemiskinan ya Pak? Pemiskinan, ya, misalnya tidak boleh menempati rumah yang mewah, tidak boleh mempunyai kendaraan pribadi, harus naik ke kendaraan umum gitu. Nah itu juga sudah ada contohnya sebenarnya di banyak negara lain. Nah seperti apa contoh dari negara lain itu Pak Kwik? Ya kalau dulu kan waktu Mesir masih di zaman Nasser, kan pernah diberlakukan dinyatakan mati secara sipil. Jadi di catatan sipil tidak ada gitu. Tidak bisa mendapat apa keterangan dari pemerintah, tapi dia dianggap nggak ada saja di atas kertas. Itu udah cukup repot kan. Lalu apakah itu berarti identitas sipilnya yang mati tapi jiwanya tidak ya Pak? Tidak ada. Jadi kalau dia dibunuh, hilangnya, ya sudah, tidak bisa diketahui lagi identitasnya. Pokoknya mematikan secara fisik tidak, karena mungkin ya tidak terbukti bersalah sampai dihukum mati gitu kan. Tapi ya dihukum secara begitu, dianggap nggak ada aja sudah. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.